أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwatal ardo binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi siapapun yang kau takdirkan menyimak semua ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi cahaya bagi kami ya Allah, menerangi hati yang gelap gulita, melapangkan hati yang sempit, menyembuhkan hati-hati yang berpenyakit. Jadikan saat-saat ini menjadi jalan kau hidupkan hati-hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirat, semoga Allah yang maha menyaksikan menggolongkan kita yang sambil duduk begini lebih sibuk merasa disaksikan oleh Allah daripada disaksikan oleh makhluk. Karena akhlak hanya akan terjaga dengan baik jika dia senantiasa yakin bahwa dirinya dimanapun, kapanpun disaksikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah yang Maha Mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin setiap perkataan ini didengar oleh Allah dan pasti dituntut pertanggungjawabannya. Sehingga jika kita bicara lebih sibuk dengan Allah yang Maha Mendengar daripada ingin dikagumi, dipuji oleh manusia yang mendengar. Dan semoga Allah yang Maha Tahu isi hati kita, wa huwa alimum bidati sudur, kita lebih sibuk menata hati agar Allah menerima setiap niat kita daripada sekedar menata penampilan, menata ucapan agar disukai manusia. Karena tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah, dan Allah hanya menerima segala sesuatu yang hanya karena Dia. Alhamdulillah, di saat yang penuh berkah ini di masjid amanah Allah untuk tuan rumah Ustaz Arifin Ilham, dan juga kita sebagai tamu di sini Ustaz Yusuf Mansur, hanya Allah yang mengatur pertemuan ini. Semoga pertemuan ini benar-benar hanya membuat kita kagum kepada Allah saja. Karena yang duduk di depan ini seaslinya hanya karena Allah menutupi dosa, aib, kekurangan dan kelemahan. Mohon para jamaah dan pemirsa mendoakan kami yang diuji dengan duduk di depan ini. Saudaraku sekalian, makin jelas tujuan, makin besar tujuan, makin ringan perjalanan. Contoh sederhana, ini majelis ini datang ke sini itu pasti mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, mengeluarkan pikiran, belum lagi macetnya, itu menguras mental. Tapi karena sudah jelas tujuannya, tidak menjadi berat mengeluarkan ongkos, waktu, tenaga. Benar? Yang berangkat haji harus nunggu sekian tahun, harus nabung, menjual tanah, akan berangkat ke sana 40 hari panas bersama jutaan orang, kuat. Kenapa? Tujuannya besar. Kalau tujuannya Allah, maka dunia ini menjadi sangat ringan. Orang-orang yang tujuannya duniawi pasti lelah, karena duniawi ini kecil, sempit. Makanya orang yang pecinta dunia cenderung sikut-sikutan satu sama lain. Termasuk orang yang belajar agama, yang berbicara agama, tapi hatinya cuma dunia, pasti sikut-sikutan satu sama lain. Tapi yang cita-citanya Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah maha luas, ampunan Allah maha luas, pemberian Allah tiada bertepi. Siapapun yang bertujuan Allah, dia tidak akan sikut-sikutan dengan orang yang sesama beriman. Benar? Mau apa? Rahmat Allah sangat luas. Oleh karena itulah hadirin, pertanyaan yang selalu harus ada di hati kita, apa yang saya tuju? Termasuk pertemuan ini nih, apa yang dituju? Kalau duduk di depan begini, apa yang dituju? Periksa, periksa. Ingin dilihat orang? Terus orang kalau lihat kita mau apa? Sama saja. Ingin dipuji orang? Puji, caci, ember jatuh, sama. Hanya getaran udara. Enak dipuji karena nafsu. Ingin dilihat orang, dipuji orang. Sakit hati karena dicaci, itu pun nafsu. Tapi barang siapa yang mencari Allah, maha melihat, maha mendengar, maha memuji, maha mensyukuri kebaikan hamba, maka penilaian makhluk tidak ada apa-apa. Kalau hanya dunia yang dicari, lihat yang punya dunia matinya bawa apa? Apa yang punya perusahaan batu bara matinya ditumpuk batu bara? Apa yang punya perusahaan semen meninggalnya dicor? Tidak ada yang dibawa, dunianya mampir. Tanya, apakah hanya ingin dikagumi orang? Jamaah banyak, kemudian disimak dengan orang yang banyak. Terus gimana kalau orang sudah kagum? Apa nambah kemuliaan kita? Paling orang kagum, paling begitu. Dosa tetap kita yang pikul, cicilan tetap kita yang bayar, benar? Ya, kalau kita beli sesuatu demi dipuji orang, apakah yang muji kita ikut bayar cicilan? Tanya, ibu-ibu, dandan, berbuat baik untuk suami. Apakah hanya ingin karena dicintai suami? Suami punya apa? Suami cuma makhluk nebeng hidup, bukan pemberi rezeki, tapi pemakan rezeki. Suami tidak bisa membahagiakan kecuali Allah yang membolak-balik hati. Maka pencari cinta suami, pencari kekaguman suami, pasti lelah rumah tangganya. Karena suami itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Makanya maaf kalau ada ibu-ibu yang ingin dibahagiakan suami, pasti banyak menderitanya. Suami boro-boro membahagiakan istri, dia juga enggak bahagia. Apa yang bisa diberi kalau dia tidak punya, benar? Makanya pencari penilaian makhluk, pencari pemberian makhluk, pencari cinta makhluk, itu dijamin hidupnya tidak pernah nyaman. Karena makhluk yang diharapkan tidak punya apa-apa. Makhluk itu lemah kecuali Allah yang menguatkan. Enggak ada kekuatan dari Allah, tidak ada apa-apa. Makhluk itu miskin, enggak punya apa-apa kecuali sekedar yang Allah titipkan, dan itu pun enggak bisa nahan kalau diambil. Makhluk itu bodoh kecuali sepercik ilmu yang Allah titipkan, itu pun kalau dibikin lupa udah enggak ingat apa-apa. Makhluk itu berlumur dosa kecuali Allah yang mencegah dari dosa, Allah yang nutupin aib-aib, dan Allah yang ngapusin. Pokoknya bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, itu tidak akan berbuah akhlakul karimah. Oleh karena itu kalau mau ditanya apa tujuan hidup yang paling penting, la ilaha illallah, menghapuskan ilah di hati kita. Allah, Allah, Allah aja. Makin tujuannya Allah, makin fokus ke Allah, makin hati ini penuh oleh Allah, langsung berurai kepada akhlakul karimah. Sehingga tidak usah heran ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Siapa yang Islamnya paling benar? Pasti yang akhlaknya paling baik. Siapa yang imannya paling kokoh? Pasti yang akhlaknya paling mulia. Siapa yang pemahaman Islamnya paling benar? Lihat akhlaknya. Siapa yang ibadahnya paling bagus? Saksikan kemuliaan akhlaknya. Ilmu, ibadah, semuanya mengerucut kepada akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah tidak akan terjadi ketika hati hanya berharap dari makhluk. Mungkin akhlaknya budi pekerti dengan manusia baik, tapi belum tentu diterima di sisi Allah. Karena orang yang berbuat baik demi agar orang muji, agar membalas, dia tidak termasuk akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang benar-benar lillahi ta'ala, putus harapan dari makhluk, hanya memberi, tak harap kembali. Mudah-mudahan awal dari perbincangan ini membuat kita jelas kekuatan kita menghadapi hidup tergantung besar dan hebatnya tujuan. Makin Allah yang dituju, makin enteng menjalani hidup ini. Subhanallah. Begitu Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini. Ya, pemirsa, setelah sama-sama tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, selanjutnya kita akan mendengarkan pencerahan dari guru-guru kita yang juga subhanallah hadir bersama kita di majelis yang berbahagia ini. yaitu Ustadz Arifin Ilham dan juga Kiai Haji Yusuf Mansur. Subhan, ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmatmu ya Allah. Luruskan tujuan hidup kami ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwah fillah, tadi kita menyimak Taujih Rabbani oleh akhi fillah Ustaz Yusuf Mansur, kemudian tausiah oleh akhi fillah Agim, membangun mahkamah kesadaran kita bahwa tujuan hidup kita di dunia yang sebentar ini adalah Allah dengan segala ridho-Nya, rahmat-Nya, ampunan-Nya, hidayah-Nya, berkah-Nya. Ridho-Nya, rahmat-Nya, ampunan-Nya, hidayah-Nya, berkah-Nya. Ridho-Nya, rahmat-Nya, ampunan-Nya, hidayah-Nya, berkah. Jadi segala aktivitas ubudiyah seorang mukmin jelas ingin sekali ridho Allah. Kalau Allah menjadi ghayatuhu, ay ghayatuna, tujuan kita, main goal, tujuan utama, semuanya jadi indah, hauna, enteng, menyenangkan, membahagiakan, tidak gr karena pujian, tidak sakit hati karena hinaan. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan mendoakan mereka yang menghinanya, mendoakan mereka yang menggibahkannya. Allahu Akbar. Ketika hinaan itu datang bertubi-tubi, ai gosip itu datang kepada orang yang saleh, dalam doanya ia sertakan yang menggosipkan, yang menghinanya. Ya Allah, ampuni mereka, maafkan mereka ya Allah. Hamba yang digosipkan rela ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Beri hidayah kami semua ya Allah. Subhanallah. Tidak minder karena keadaannya. Orang mukmin itu percaya dirinya sangat tinggi. Karena jelas tujuan hidupnya, jelas visi misinya, jelas orientasi hidupnya. Bukan di sini tapi di sana. Bukan al-yaum tapi al-ghad. Bukan dunia tapi akhirat. Itu yang buat dia terngopoh-ngopoh bermujahadah dalam ibadah, dalam amal saleh. Tadi menyambut dalam kemuliaan akhlak, fastabiqul khairat, sibuk dalam perbaikan kebaikan. Alangkah bahagianya hamba seperti ini. Wiridnya pun di tengah malam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Jelas dia ingin ridha Allah dan dia ingin hidup dalam Islam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim al-Islam. Dan ia hidup dalam ihya us-sunnah. Karena itu setiap kali kita berzikir, ketika kita menyebut al-asma'ul husna, al-muta'ali, selalu dibarengi dengan doa di dalamnya. Karena doa dengan al-asma'ul husna sangat mustajab. Walillahil asma'ul husna padu'uhu biha. Al-A'raf ayat 180. Allah Jalla Jalaluh memiliki nama-nama yang terindah. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang terindah. Ini permintaan Allah. Hamba yang benar-benar ingin Allah ridhonya, tujuannya Allah, maka dia taat kepada Allah. Segala hal dia lakukan agar Allah meridhoinya, maka dia taat. Makanya dia berdoa dengan Al-Asmaul Husna, dia penuhi permintaan Allah, Allah ridha. Kalau Allah ridha, Allah berkahi doanya, Allah ijabah permintaannya. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ia penuhi permintaan Allah dengan kekuatan imannya, maka permintaannya irsyad, mendapat petunjuk dari Allah jalla jalaluh. Nah, kembali ikhwah, ketika kita zikir, kita berdoa Al-Muta'ali, Allah yang mengangkat semua makhluk ini dalam derajat kemuliaannya, dia yang Al-Mu'izzu, dia yang Al-Muzillu, dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Jadi orang mulia hina bukan karena olah manusia, Allah punya irodah kodrah. Nah, keyakinan akan inilah membuat dia merengek kepada Allah Al-Muta'ali. Tidak ada yang paling membahagiakan bagi orang beriman kecuali karena niatnya diterima oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan itu yang membuat dia ketakutan. Karena itu dia luruskan selalu niatnya, dan dia minta Allah meluruskan niatnya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka hamba itu dimasukkan dalam golongan mukhlasin. Kita hanya bisa bermujahadah, ikhwah. Kita tidak bisa mengklaim ikhlas. Saat mengklaim diri kita ikhlas, kita sudah tidak ikhlas. Karena itu orang yang lillah fillah ilallah, tidak peduli ada televisi atau tidak, dipuji atau dihina, kaya atau miskin, sehat atau sakit, apapun keadaannya, membuat dia farhan, asyadu farhan, bahagia. Kenapa? Tujuannya jelas. Ketika Al-Muta'ali kita berdoa, Allahumma ja'alna minal mukhlasina fi sabilik warzuqna al-ikhlas fi qulubina fi afkarina fi aqwalina fi a'malina fi harakatina fi da'watina wa tahhir qulubana min at-takabbur min al-hasad min an-nifaq min ar-riya' min as-sum'ah min al-ujub wa min kulli da'il qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang Kau ikhlaskan. Sekali lagi, yang Kau ikhlaskan. Tentu doa ini hamba yang bermujahadah untuk mencari keridhaan Allah, dan diantaranya hamba yang ingin ridha Allah senang melakukan hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, amalan-amalan gaib dari mata manusia. Apa itu diantaranya? Salat malam. Saat manusia lelap dalam peraduan tidur, dia bangun di tengah malam itu, tidak ada yang melihatnya. Ini salah satu amalan hamba yang ikhlas. Karena itu ketika seorang murid bertanya pada Imam Ghazali, wahai Imam, apakah aku termasuk hamba Allah yang ikhlas? Karena memang dia murid yang setia selalu menyertai Imam Ghazali. Apa jawaban beliau? Hal kumta nisfal layl? Hal kumta nafilah? Apakah kau termasuk hamba yang senang bangun salat malam? Apakah engkau termasuk hamba Allah yang senang dengan sunnah-sunnah? Sunnah. Kalau wajib, kewajiban top down, perintah Allah kepada hambanya. Tapi sunnah bottom up, kerelaan diri mengabdi kepada Allah. Maka salat malam tanda diantara tanda hamba Allah yang ikhlas. Karena itu wajib dikawal dengan sunnah. Salat wajib, ada qobliyah ba'diyah, ada tahajud, ada duha. Zakat wajib, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf. Saum Ramadan wajib, ada sunnah. Saum Syawal, saum Daud, saum Senin Kemis. haji wajib, ada sunnahnya umrah. Jamaah berbondong-bondong datang jauh-jauh, Aceh, Medan, Palembang, Batam, Bangka, Kalimantan. Tadi yang Ustaz Yusuf Mansur makan itu kiriman jamaah datang sengaja dari Kalimantan. Tadi malam bawa makanan naik pesawat sampai ke sini dihidangkan. Tadi Agim sudah menjelaskan kenapa jauh-jauh datang, macet lagi datang ke sini. Nanti keluar macet lagi. Setiap bulan kenapa mau datang? Karena jelas tujuannya. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita bertemu karena berpisah karena kalau bukan karena Allah enggak mungkin kita duduk berkumpul bersama di sini. Kami mau bersama karena Allah ingin kebersamaan bersama umat. Kalau Allah tujuannya, Rasul teladannya, maka Al-Qur'an pedomannya dan hiduplah ihya sunnah pada dirinya. Maka yang ia utamakan adalah dakwah. Itu yang dia kedepankan. Kalau Allah tujuannya, Rasul teladannya, yang ia kedepankan, yang ia utamakan, dakwah dalam semua aktivitasnya. Yang kedua, ukhuwah, akan bersama. Tadi AA sempat menyebut, bahagia sekali ya kalau kita sering-sering bersama seperti ini. Apalagi istri kita bersama-sama, Masya Allah Ustaz. Indah sekali ya Allah. Kalau Allah tujuannya, Rasul teladannya, ia kedepankan dakwah. Kemudian ukhuwah, dibersamakan kita oleh Allah. Aku menjadi kami, kami menjadi kita. Kita umat yang besar. Kalau kita sudah bersama, banyak yang kita bisa perbuat untuk negeri yang kita cintai ini. Kemudian kalau sudah ukhuwah, maka yang ketiga kemaslahatan. Karena itulah kita minta kepada Allah agar Allah luruskan nawaitu kita ini. Lalu Allah beri sifat ikhlas di hati kita, pikiran kita. Orang kalau di hatinya ikhlas, itu jauh dari sifat dengki, dari sifat sombong. Tadi AA menyebut bangga diri. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kalian merasa paling suci, karena Allah tahu siapa kalian sebenarnya. Begini begitu, karena aib masih ditutupi oleh Allah. Allahu Akbar walillah. Itu yang membuat orang beriman terus menghinakan diri di hadapan Allah dan membuat dia rendah hati di hadapan makhluk Allah. Ikhwafillah melihat kami semua nih. Tapi ikhwafillah kan gak tahu hati kami. Allah menyaksikan hati kami. Itulah yang membangun mahkamah kesadaran. Betapa rindunya kami dengan ridha Allah. Kami hanya ingin GR di hadapan Allah. Kami hanya ingin terkenal di hadapan malaikat-malaikat Allah. Kalau memang terkenal di dunia, kami paham Allah tujuan, segalanya alat. Harta alat, jabatan alat, ilmu alat, popularitas alat. Karenanya menjadi hikmah semuanya, karena tujuannya jelas. Makin kaya orang beriman itu makin dermawan. Makin tinggi jabatannya, makin amanah. Makin alim orang beriman itu, makin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka tadi dibacakan Tauji Rabbani. Indah sekali kerinduannya kepada Allah. Makin populer dia, makin ngetop dia, makin terkenal dia, makin rendah hati, makin siap menjadi teladan bagi umat. Teladan bagi umat. Allahu Akbar walillahilham. Kayaknya kita doa minta keikhlasan dalam pikiran kita. Jadi setting mainnya orang yang beriman, Allah tujuannya, itu mikirkan bagaimana supaya Allah meridhoinya. Maka dia berbuat terbaik. Apa yang terbaik? Yang paling Allah suka, dakwah. Zikir yang terbaik, dakwah. Ibadah terbaik, dakwah. amal soleh yang terbaik, dakwah, akhlak terbaik, puncak dari akhlak, dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Karena itu aktivitasnya semua berorientasi pada dakwah. Pikirannya pun bagaimana memperbaiki keadaan negeri ini. Kegelapan tidak akan terang dengan caci maki. Bawakan lentera dakwah. Tentu setelah dirinya istiqamah. Makanya ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, setelah ayat istiqamah surah Fusilat ayat 30, 31, 32. Kemudian 33 dakwah. Allahu akbar walillahil ham. Orang yang ingin ridha Allah itu tidak ada intrik-intrik, tidak ada retorika, tidak ada kesan tawadu tapi takabur. Apa yang di hatinya, itu yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan, itu yang dia ucapkan. Apa yang diucapkan, itu yang dia amalkan. Alif hidupnya istiqamah, enggak mau macam-macam. Maunya ibadah, amal saleh, dakwah, dan sibuk dalam perbaikan kebaikan. Tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Allahu Akbar. Bimbing kami menjadi hambamu yang ikhlas ya Allah. Cabut sifat riya pada diri kami, sifat sum'ah, sifat bangga diri. Mohon ya Allah, Allahumma ja'alna minal mukhlasina fi sabilik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subah, ampuni kami ya Allah, luruskan niat kami ya Allah, berkahi kami semua ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Subah, hadirkan suatu saat pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang ingin ridha-Mu, yang takut kepada-Mu, yang cinta pada-Mu, pemimpin yang menegakkan syariat-Mu, yang hidup dalam sunnah Nabi-Mu ya Allah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya banyak belajar dari AA, dari Ustadz Arifin. Dan sampai sekarang memang masih ikut mencari ya. Masih mau nyari tahu mau ngapain, mau kemana gitu. Kayak orang pergi ke bandara, kayak orang pergi ke terminal. Ketika ditanya mau pergi kemana, dibilang gak tahu, gak ngerti. Tapi harus ke bandara, mau gak mau harus ke terminal. Kalau gak ada tujuan hidupnya, kita-kita orang bingung di bandara, bingung di stasiun, bingung di terminal. Tapi kalau kita udah tahu tujuannya, misalkan saya mau ke Solo, saya mau ke Jogja, dia mantap betul, dia berangkat ke terminal, dia berangkat ke stasiun, dia berangkat ke bandara, dia langsung tuju beli tiket ke Jogja, ke Solo, kemana tempat yang dia mau tuju. Sebelum berangkat, misalkan dia tahu jam 3 pesawatnya, atau jam 4 keretanya, atau jam 5 dia punya busnya, terus masih jam 1, masih jam 2, dia mungkin akan ngelihat belanjaan, akan ngelihat ini dan itu, tanpa dia lupa bahwa nanti jam 3 pesawatnya bakal terbang, jam 4 keretanya bakal nanti jalan, jam 5 busnya nanti akan berangkat, kira-kira seperti itu. Tapi orang-orang yang lupa dengan tujuannya, lupa dengan apa yang mau ditujunya, dia asik kemudian ngelihat barang-barang yang bagus, ada teman ngobrol, dia lupa akan adanya jam yang dia harus berangkat. Akhirnya apa yang terjadi? Ketinggalan. Apalagi kalau waktu sudah mepet. Kalau waktu sudah mepet itu, gak mau lihat belanjaan, walaupun ada diskon 90%. Orang bilang, gratis, sini gratis. Tetap aja gak mau, karena pesawatnya udah mau jalan. Ini loh ada minuman enak, tetap aja gak mau. Nah kita ini waktunya gak ada yang luas. Semua waktu kita ini sempit. Semua waktu kita ini sempit. Alhamdulillah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihan TV untuk mengingatkan saya, mengingatkan AA, mengingatkan Ustaz Arifin, mengingatkan kita semua dan pemirsa yang ada di rumah. Kita ini seperti itu. Tahu enggak nanti tempat kita di surga atau di neraka? Mana yang lebih kita sibukkan diri kita? Mengejar untuk sesuatu yang hanya di dunia ini saja, atau kemudian menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk berada nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin kehilangan tujuan. Ada orang lain yang mengingatkan, kalau di bandara, di stasiun, di bus kira-kira, di terminal ada ting-tong-ting-tong gitu ya. Pada para penumpang diumumkan bahwa sebentar lagi pesawat Anda misalkan begitu, silakan menuju ruang tunggu. Peran-peran itu adalah peran-peran disebut oleh Ustaz Arifin. Peran-peran dakwah. Peran-perannya mengingatkan saya dan kita semua, ayo udah mau jalan. Udah mau terbang tuh. Udah siap belum? Ada satu, bukan satu lah, banyak saya yang saya ingat dari AA. Sering misalkan bicara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari dimana nanti tidak akan ada gunanya harta, anak keturunan, apapun, kecuali mereka yang siap datang kepada Allah dengan qalbun salim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita juga berkah dapat bulan puasa pemirsa. Dijadikan bulan ini kemudian bulan yang disucikan dan mensucikan diri kita. Kita masuk diizinkan di bulan ini saja merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang kalau saya ingat, ada satu ayat yang kalau saya lagi renungkan gitu ya, pengennya jadi ente semua, pengennya jadi orang yang pengen gak dituntut. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ada hari di mana jangan sampai kita melihat malaikat-malaikat Allah. Jangan sampai kita melihat malaikat-malaikat Allah dalam keadaan kita tidak siap. Di dunia ini pun sebenarnya ya ayah, ya ustaz, kita melihat malaikat-malaikat Allah. Cuman Allah enggak izinkan kita melihat. Ada malaikat-malaikat Allah kita tidak diizinkan melihat. Bahkan sekelas Imam Ali bin Abi Thalib, sekelas mantunya Rasulullah, enggak ngerti kalau yang nawarin onta buat dia itu malaikat Jibril, kalau yang beli ontanya dia itu malaikat Mikail, enggak ada yang ngerti. Sayyidatuna Fatimah nitip duit sama Imam Ali 6 dirham kurang lebih untuk dibelikan itu tepung terigu atau gandum, belanjalah wahai suamiku. Dia pergi di tengah jalan dijegat orang, dimintain duitnya, disedekahin sama Imam Ali. Tapi kemudian peristiwa kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ada orang nawarin ke Imam Ali onta. Imam Ali bilang, boleh gak bayar belakangan? Boleh. Berapa duit? Tawar-tawar 100. Dibawa sama dia ke pasar, laku 300, ada selisih 200. Saking senengnya Imam Ali ngadep ke Rasulullah, pengen cerita. sedekah 6 dirham. Alhamdulillah dapat 200. Sebelum ditanya, sebelum diceritain, Rasulullah bilang sama Imam Ali, kamu dulu yang cerita atau aku yang menceritakan? Subhanallah. Lalu Rasulullah bercerita, yang nitip onta ke kamu wahai Ali, dialah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu yang membeli onta darimu, dialah malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Kita pun sebenarnya di sini sering ngelihat, kita lagi makan, ada yang bayarin, belum tentu itu dia orang. Kita lagi kemudian nungguin mobil nih pulang, tiba-tiba ada yang nawarin tumpangan, belum tentu itu orang. Ada yang ngalangin jalan juga, belum tentu dia orang. Tapi nanti ada saatnya dibuka kita punya mata. Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Jangan sampai kita ngelihat malaikat nanti tapi kita enggak senang. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat itu Allah mengatakan kepada kita, mata kita bukan lagi mata kita. Fabasaruka al-yawma hadid. Kenapa kita enggak senang ngelihat malaikat? Kita tahu malaikat nyata semua kerjaan kita. Wa kullu kabirin wa saghirin mustatar. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu kabirin wa saghirin mustatar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Kalau bisa kita seperti orang-orang disebut di suratul qamar, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa justru rindu kapan dia dihisab, justru rindu kapan dia melewati ini titian. Justru dia rindu kapan kemudian Allah nanti akan melihat, menilai apa yang dia telah lakukannya. Wa kullu syai'in, semua fa'aluhu, apa yang kita lakukan, fi zubur, ada catatannya. Wa kullu kabirin, yang gede. Wa kullu saghirin, yang kecil. Mustadhar, semua detail terperinci ada di catatan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah semua yang berpuasa. Berbahagialah semua yang mantepin niat. Insyaallah bulan puasa ini saya akan khatamin Quran minimal sekali sama terjemahannya. Berbahagialah mereka-mereka yang berniat bersedekah. Berbahagialah mereka-mereka yang rindu lalu kemudian Allah kabulkan ada di bulan suci Ramadan. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di dalam surga-surganya Allah dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, di samping duduknya, di samping. Samping siapa? Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, bersama Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai dan yang maha menentukan. Jangan sampai kemudian terjadi ayat selanjutnya dari surah Al-Furqan ketika Allah bilang yauma yarawnal malaika, kalian nanti akan melihat malaikat-malaikat loh. Tapi begitu ngelihat malaikat sekelebatan dua kelebatan, kita kemudian wa yaquluna hijran mahjura, wah celaka kita, celaka kita, celaka kita. Wa qadimna ila ma amilu, disampaikan kamu dulu begini, kamu dulu begitu, kamu dulu begini, kamu dulu begitu, kamu sudah berbuat ini, kamu sudah berbuat itu, banyak. Tapi apa yang terjadi? Faja'alnahu haba'an mansura, dibikin sama Allah menjadi pasir, menjadi angin, menjadi debu. Faja'alnahu haba'an mansura. Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa muqama. Nanti orang-orang yang disepelekan di dunia ini, nanti orang-orang yang dihina di dunia ini, nanti mereka-mereka yang terusir, nanti mereka-mereka yang enggak banyak senangnya di dunia ini, ashabul jannah, penghuni-penghuni sorga, yauma idzin khairun, hari ini kata Allah lebih baik. Mustaqarra wa ahsanu maqila, tempatnya lebih baik. Mari saudara semua yang dirahmati Allah, episode ini kita belajar tentang tujuan hidup. Saya pun insyaallah mudah-mudahan bersama saudara-saudara semua ikut belajar. Kadang-kadang kita lupa, keasikan ngelihat tas diskon begitu kira-kira, keasikan ngelihat sepatu diskon begitu kira-kira, keasikan ngelihat buku-buku begitu kira-kira, di stasiun, di terminal, di bandara, akhirnya kemudian ketinggalan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Peristiwa yang membawa hikmah buat saya. Orang kena narkoba itu banyak faktor, ya, karena ketidaktahuan, karena kurangnya pemahaman tentang apa itu narkoba, dan yang paling penting lagi adalah masalah iman, keimanan, masalah agama. Tentu dukungan dari keluarga yang paling utama. Nah, setelah itu juga alhamdulillah saya diajak oleh Gito Rolis dulu almarhum untuk belajar agama. Nah, sejak itu saya mulai mendalami agama. Tentu awalnya buat diri saya sendiri dulu, ya kan. Nah, mudah-mudahan juga untuk keluarga menjadi contoh yang baik. Gitu. Jadi alhamdulillah keluarga, teman-teman dan masyarakat mendukung perubahan ke arah positif itu. Tentu saya pribadi ingin menjadi orang yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci sukses manusia di dunia dan akhirat ini adalah bagaimana ketika dia mampu mengembangkan agama secara baik. Ini mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi juga contoh buat anak-anak saya, istri dan keluarga, tentu juga buat teman-teman saya dan lingkungan saya. Karena janji Allah, barang siapa dekat kepada-Ku takwa, maka semuanya akan mudah. Allahu Akbar walillahil ham. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga hadir Bang Hengki Tornando, yang beliau rajin ikut bersama kita berzikir dan beliau berdakwah, dan kini beliau menjadi juru dakwah. Arifin suka menyebut beliau artis langit. Ya. Allahu Akbar walillahil ham. Silakan Bang Hengki Tornando, cerita kepada kami hikmah abang sekarang berada insya Allah di jalan Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bisa hadir di sini untuk yang sekian kalinya dalam sebuah majlis yang sangat mulia. Ustadz, alhamdulillah 10 tahun belakangan ini saya sedang belajar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian tahun saya lari juga meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hal-hal yang sangat membuat saya betul-betul susah dan merana ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hari ini, mulai dari pada 10 tahun yang lalu, saya mulai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun melangkah kecil-kecil, tapi alhamdulillah Allah sudah berikan banyak kebahagiaan. Bukan hanya kepada diri saya, tapi anak dan keluarga sekarang ini merasakan betul-betul adanya seorang ayah, adanya seorang suami, ketika saya mulai belajar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kelas saya masih kelas 0. Saya bersyukur ini asbab mungkin dari adanya majlis-majlis yang dibuat oleh ustadz-ustadz bertiga ini. Ini yang menjadi asbab turunnya hidayah. Salah satu alhamdulillah saya menerima manfaat daripada majlis-majlis yang sudah dibuat selama ini. Ini mudah-mudahan, saya berharap majlis seperti ini terus berkembang pesat. Mudah-mudahan akan menjadi asbab hidayah bagi seluruh umat di seluruh alam. Itu aja. Abang kelihatannya makin muda setelah banyak kembali ke Allah, ya. Makin muda kelihatannya. Benar Ustaz. Dulu aneh waktu kecil aja dia udah di TV. Walau ya, nggak ada tuanya kayaknya. Allahu Akbar. Karena hamba yang sungguh-sungguh bertaubat, lalu disibukkan dengan ibadah dan amal saleh, maka doa-doanya diijabah oleh Allah. Dan Bang Hengki Tornando, berita gembira Bang. Arifin ingat Abang, ingat almarhum Gito Rolis. Itu almarhum setiap kali bertemu, Ustadz bacakan buat Abang surah Az-Zumar ayat 53. itu surah Az-Zumar ayat 53, surah ayat favoritnya almarhum Gitarolis. Allah yarham, semoga Allah bahagiakan beliau sekarang di alam kubur. Arifin bacakan surah Az-Zumar ayat 53 itu, dan Arifin bacakan terus kalau ketemu beliau, Arifin bacakan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah yarham. Jadi membaca ini ingat almarhum, Arifin iringi doa juga, dan kita aminkan semoga almarhum Gitarolis Allah rahmati di alam kubur, Allah ampuni seluruh dosa beliau, Allah terima amal ibadah beliau. Karena selesai beliau dalam majelis dakwah dari Padang, kemudian beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan berwudu, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dan Arifin melihat wajah beliau indah, bersih. Benar kata Ustaz Yusuf Mansur tadi, Bang Hengki mudaan. Ya, Allahu Akbar. Tadi Arifin terjemahkan berita gembira dalam surah Az-Zumar ayat 53, kemudian kiat istiqamah. Ikhwah fillah, katakanlah hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat. Jadi semua dosa sudah dilakukan. Semua tubuh ini sudah melakukan dosa. Mulut, mata, telinga, pikiran, hati, tangan, perut, kemaluan, sudah melakukan dosa semua. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali putus asa, mohon rahmat Allah. Ini bulan Ramadan, bulan rahmat Allah. Jangan sekali-kali putus asa, mohon rahmat Allah, mohon ampunan Allah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian akan mengampuni jami'ah semua dosa kalian. Allahu Akbar. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalal berfirman, idza amiltumul dzunub, bila engkau melakukan dosa, muliati samawati wal ard, dan dosa kalian seluas sebanyak langit dan bumi, amat sangat banyak dosanya. Summa ladintum fatabtum fataballahu alaikum, kemudian kau sangat menyesal. Arifin sering dengar tausiah Agim, orang kalau sudah bertaubat, kalau ingat dosa lalunya, hancur hatinya. Ya, hancur hatinya. Dia sangat amat menyesal. Dia sangat menyesal, kemudian sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Fataballahu alaikum. Maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalal. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki, ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah yang menghidupkan kami, ya Muhyi. Duhai Allah ya Mumit, yang sebentar lagi mewafatkan kami, yang telah menentukan jadwal kematian Arifin, kematian AA, kematian Ustadz Yusuf Mansur, kematian semua jamaah. Allahu Akbar. Ya Allah, kami mohon, kami mohon, saat engkau perintahkan malaikatul maut mencabut nyawa kami, ya Allah, kami mohon ya Allah di majelismu ini, ya Allah, di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua yang mengangkat tangan ini dalam keadaan beriman, ya Allah, dalam keadaan Islam, ya Allah, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan taubat yang kau terima, ya Allah, dalam keadaan bersih lahir batin, dalam kesenangan ibadah, dalam semangat amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, dalam kelezatan istiqamah. Allahumma haqqiqna bittaqwa wal istiqamah. Tetapkan hidup kami di dunia yang sebentar ini dalam kelezatan iman, dalam kelezatan istiqamah. Istiqomahkan Arifin ya Allah. Istiqomahkan AA, istiqomahkan Ustaz Yusuf Mansur, istiqomahkan semua juru-juru dakwah di negeri ini yang ikhlas karenamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berkahi kami ya Allah. Tidak ada yang paling membuat kami bahagia selain hidup lezat dalam istiqamah, lezat salat malam hingga akhir hayat kami, lezat mentadaburkan Al-Quran ya Allah, lezat selalu berjamaah di masjid hingga akhir hayat kami, lezat salat duha ya Allah, lezat selalu menjaga wudu ya Allah, dan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan berwudu ya Allah, lezat rindu berjumpa denganmu, lezat rindu berjumpa denganmu, lezat rindu berjumpa denganmu dan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan para siddiqin, pemimpin-pemimpin yang amanah yang kami rindukan di negeri ini ya Allah, berkumpul bersama para syuhada ya Allah, berkumpul bersama para salihin ya Allah, ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana, kumpulkan kami bersama keluarga, anak cucu, keturunan kami, orang tua kami, istri kami, suami kami, anak cucu kami, sebagaimana kami berkumpul. Jangan pisahkan kami kelak di akhirat ya Allah, jangan pisahkan kami ya Allah, mohon ya Allah. Dan akhir hayat kami, bimbing lisan kami mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hari ini lebih baik pada hari-hari yang lalu. Jadikan ya Allah hari berikutnya dari sisa umur yang Kau masih sisakan kami ya Allah. Ya Allah, istajib doa ana di Ramadan ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, makin kuat akidah kami, makin khusyuk ibadah kami, makin mulia akhlak kami. Hijrahkan kami, tidak ada yang maksiat lagi, tidak ada yang berbuat zalim, tidak ada lagi yang malas ibadah, tidak ada lagi yang menyakiti keluarganya ya Allah. Berkahi sisa umur kami, istiqomahkan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon ridhomu, ridhoi kami ya Allah. Kami mohon surgamu, kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kami Agin, kami Ustaz Yusuf Mansur dan Arifin dan semua ikhwah fillah, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kami senang berdakwah karena ini bagian dari kerinduan kami akan ridha Allah. Allahu akbar, maafkan kekurangan kami. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.